sebel deh. Kenapa? Kerjaan masih banyak, tapi badan rasanya kaku. Aduh. Kenapa? Tadi pagi habis nge-gym, otot jadi pegel. Oh, kalau itu sih ngatasinnya harus dari dalam. Kenapa? Karena masalah pegal dan kaku itu ada di dalam otot. Oh. Minum Fatigon deh. Kenapa? Karena Fatigon diperkaya magnesium aspartat, kalium aspartat, dan vitamin B kompleks. Oh. Minumnya sebelum tidur ya. Kenapa? Karena pas tubuh istirahat, formulanya efektif pecahkan penumpukan asam laktat di dalam otot. Bangun tidurnya, badan seger lagi. Ya udah, kita break dulu ya. Nah, oke, okay. Yuk. Kenapa? Kan mau beli Fatigon. Fatigon, pulihkan otot dari dalam.